Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak asing di telinga kita nama kota Madinah. Bahkan mungkin sebagian kita telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kota Madinah. Kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat turunnya wahyu. Tempat yang merupakan sumber ilmu dan pengetahuan. Terlalu panjang kalau kita menyebutkan keutamaan kota Madinah. Namun cukup kita tahu bahwa salat di masjid Rasulullah, salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama 1000 kali lipat daripada salat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau ada yang bertanya, apakah keutamaan sholat di masjid Nabi 1000 kali lipat dibanding di masjid-masjid yang lainnya itu hanya pada batas-batas masjid Nabi yang dahulu, atau mencakup juga perluasan yang sekarang ada? Jawabannya bahwa keutamaan sholat di masjid Nabi tidak terkhusus hanya pada batas-batas masjid di zaman Nabi, bahkan perluasan masjid Nabi pun masuk atau termasuk dalam keutamaan tersebut. Kota Madinah adalah salah satu dari kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal ketika akhir zaman nanti. Dajjal akan keluar dan akan merambah timurnya bumi hingga baratnya, kecuali Makkah dan Madinah. Dua tempat ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Setiap pintu gerbang yang menuju kota Madinah telah dijaga oleh malaikat yang akan menghalau, mengusir kalau Dajjal akan menerobos masuk ke kota Madinah. Kota Madinah dari semenjak dahulu hingga saat ini adalah tempat pelancongan para penimba ilmu. Karena di sana banyak ulama yang luas ilmunya, yang mumpuni dalam bidang agama. Manusia dari berbagai penjuru dunia mendatangi kota Madinah untuk menimba ilmu dari para ulama. Sejarah telah mencatat bahwa suatu saat muncul seorang imam, seorang alim ulama yang terkenal namanya dan memiliki pengikut yang banyak sampai saat ini. Muncul dari kota Madinah, beliaulah Al-Imam Malik ibn Anas Al-Asbahi atau Al-Asbahi, imam kota Madinah. Imam Malik rahimahullah adalah tokoh kita pada malam hari ini, yang kita sebutkan sekelumit tentang sejarah kehidupannya. Beliau terlahir pada tahun 93 Hijriah. Beliau tumbuh berkembang dalam penjagaan yang bagus di tengah-tengah keluarga yang agamis. Di samping berangkat dari keluarga yang kecukupan. Dan beliau seorang yang berpenampilan ya serba bagus. Kalau ada yang bertanya, apa boleh seorang senantiasa berpenampilan bagus? Sendalnya bagus, bajunya bagus, kendaraannya bagus. Apa ini bukan kesombongan? Jawabannya bukan. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Adapun seorang memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, kendaraan yang bagus, tidak mengapa. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah termasuk kesombongan seorang itu kalau kesukaannya itu memakai sendal yang bagus? Kata Rasulullah, bukan. Bukan termasuk kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Imam Malik ditakdirkan terlahir di tengah-tengah keluarga yang serba kecukupan. Dan nikmat ini dimanfaatkan untuk semangat dalam menimba ilmu agama. Karena dengan lengkapnya sarana, fasilitas dan dana, tentu seorang akan lebih leluasa untuk talabul ilmi, untuk menimba ilmu. Ini harta yang diberkahi, harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk orang lain. Imam Malik rahimahullah terkenal sebagai pakar hadis dan pakar fikih. Sangat mengerti terhadap seluk-beluk periwayatan. Dan sangat faham tentang sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidurnya Rasulullah sampai tidur lagi, beliau sangat faham. Hadis-hadis yang beliau riwayatkan yang terkait dengan kehidupan Rasulullah, ibadah Rasulullah, terkait dengan agama ini, beliau seorang yang merupakan ahlinya. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, qad kana hadzal imam minal kubara was su'ada. Imam Malik ini tergolong tokoh yang besar, tokoh yang sukses, wasadah al ulama, dan termasuk dari kalangan ulama yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dha hishmatin wa tajammulin wa abidin. Dia memiliki kewibawaan. Beliau Imam Malik tampil bagus, bahkan beliau punya budak, wadarin fakhirah, dan mikir rumah yang bagus, wa ni'matin dhahirah, dan nikmat dari Allah yang nampak sekali, terlihat dari ya pakaiannya, terlihat dari wangiannya, terlihat ya dari rumahnya, kendaraannya. Dia orang yang kecukupan. Tapi itu semua bukan untuk kesombongan. Nikmat yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk sisi-sisi ketaatan dan kebaikan. Kata Imam Dhahabi, wa yakulu thayyiban wa ya'malu shalihan. Imam Malik makanannya itu serba halal dan beliau seorang yang suka beramal saleh. Jangan hanya seorang itu makan dari rezeki Allah kemudian tidak beramal saleh. Karena beramal saleh adalah salah satu bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Mus'ab menjelaskan bagaimana dahulu Imam Malik, murid-muridnya sangat semangat dalam mendatangi majelisnya, sampai mereka rebutan untuk bisa dekat dengan Imam Malik sampai terkadang tengkar. Kata Abu Mus'ab, kanu yazdahimuna ala babi Malik hatta yaqtatilu minazahmi. Dahulu manusia mereka berbondong-bondong untuk ke rumah Imam Malik untuk menimba ilmu, sampai-sampai mereka kadang mau gelut karena ingin bisa dekat mendengarkan ya dari Imam Malik. Di zaman yang belum ada pengeras suara, belum ada mikrofon, belum ada speaker, ya. Seperti itu dahulu semangatnya generasi awal umat ini untuk mendengarkan ilmu dari ulama. Karena memang tidak ada dari kita yang terlahir dalam keadaan alim. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apapun. Sehingga kebodohan yang ada pada masing-masing kita, kita buang jauh-jauh dengan kita banyak mengkaji agama ini, duduk di majelis, majelis-majelis ilmu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah seorang yang sangat-sangat memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi betul-betul dimuliakan. Bagaimana bentuk pemuliaannya? Karena beliau adalah pakar hadis. Beliau sering menyampaikan hadis di hadapan murid-muridnya. Kalau beliau hendak menyampaikan hadis, beliau berwudu lebih dahulu. Tidak wajib, tapi beliau ingin memuliakan hadis. Karena apa yang nanti disampaikan adalah sabda Nabi. Beliau ingin memuliakan sabda Nabi. Kalau beliau ingin menyampaikan hadis Nabi, beliau berwudu, beliau duduk ya dengan tenang. Beliau ya menyisiri ya janggutnya. Beliau memakai minyak wangi, memakai pakaian yang bagus. Ketika ditanya, kenapa kok Anda setiap ingin menyampaikan hadis selalu penampilannya bagus? Kata Imam Malik, uhibbu an u'adzima hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, orang yang memuliakan hadis Nabi, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana orang yang memuliakan firman Allah juga akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Imam Malik, sudah berapa ratus tahun beliau meninggal dan dikubur, 1000 tahun lebih, namanya senantiasa terkenang, sebutannya senantiasa harum. Di antara sebabnya beliau seorang yang mengagungkan, memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau beliau sedang menyampaikan hadis, mendiktekan hadis, kemudian ada yang ribut, ada yang suara yang keras, beliau menegur, jangan bersuara dengan suara keras. Ketika hadis Nabi dibacakan, tidak boleh seorang ya teriak-teriak atau bersuara keras. Karena ini sama seperti kalau Nabi masih hidup, kemudian orang teriak-teriak di sisi Nabi. Sebagaimana teriak-teriak di sisi Nabi ketika beliau masih hidup tidak boleh, demikian pula ketika hadis Nabi disampaikan, seorang tidak boleh teriak-teriak atau ribut-ribut ya ketika hadis Nabi disampaikan. Beliau seorang yang sangat mengagungkan hadis. dihikayatkan seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pada suatu hari ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, laki-laki ini membeli seekor burung yang ngoceh terus. Saking senangnya suami ini, laki-laki ini punya burung yang selalu berkicau, dia mengatakan, burung ini kalau sampai berhenti berkicau, kamu saya pegat, kamu saya cerai. Ternyata burung itu pada suatu saat berhenti dari berkicau. Ya namanya burung juga capek kan, butuh makan, butuh minum, masa ngoceh terus. Tapi karena dia sudah berjanji kalau burung ini berhenti dari ngoceh, istrinya akan dicerai. Dia ingin melaksanakan janjinya, tapi bagaimana, dia masih cinta dengan istrinya, istrinya masih cinta dengan dia. Datang kepada Imam Malik, wahai Imam, saya mengatakan seperti ini kepada istri saya, bahwa saya membeli seekor burung yang terus berkicau. Kemudian saya mengatakan kalau burung ini berhenti berkicau, maka kamu wahai istriku saya cerai. Dan ternyata suatu saat burung ini berhenti. Kata Imam Malik, kamu sudah janji seperti itu, kamu harus menepati janji, kamu harus menceraikan istri kamu. Orang ini sebenarnya berat, dia masih cinta, istrinya pun masih cinta. Namun apa mau dikata, dia sudah mengatakan seperti itu. Ketika orang ini keluar dalam keadaan dia bingung, ditemui oleh muridnya Imam Malik yang bernama Imam Syafi'i. Waktu itu beliau masih muda sekali, Imam Syafi'i. Beliau penasaran, tadi apa yang dikatakan oleh sang imam kepada kamu? Kata dia, ya saya harus mencari istri saya sudah janji. Kata Imam Syafi'i, waktu itu Syafi'i masih muridnya Imam Malik, kalau menurut saya, kamu tidak jatuh cerai. Oh, senang sekali orang ini. Ini yang ditunggu, fatwa yang ditunggu. Lah kok bisa? Gurunya mengatakan sudah jatuh cerai, muridnya katakan belum. Orang ini pun datang pada Imam Malik mengatakan, wahai sang imam, wahai imam, ada salah satu dari murid Anda mengatakan saya belum jatuh cerai. Kata Imam Malik, murid saya? Siapa dia? Tolong datangkan ke sini. Ternyata dia adalah Imam Syafi'i. Imam Malik sebagai sang guru bertanya, wahai Syafi'i, apa landasan Anda mengatakan orang ini belum cerai? Imam Syafi'i mengatakan, landasan saya adalah hadis Nabi. Luar biasa. Hadis Nabi, ketika Fatimah binti Qais menjadi janda, dilamar oleh sekian banyak orang. Di antara yang melamar waktu itu adalah sahabat bernama Abu Jahm. Fatimah binti Qais minta saran dari Nabi, ya Rasulullah, ini Abu Jahm ingin melamar saya, bagaimana menurut Anda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amma Abu Jahmin fa innahu la yad'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya dia itu seorang musafir yang zaman dulu kalau safar itu mikul, membawa sesuatu pakai apa? Dipikul. Nah, Rasulullah ketika mengatakan kamu jangan nikah dengan Abu Jahm karena dia tidak pernah meletakkan apa? Tongkatnya dari pundaknya. Apakah Abu Jahm selalu tongkatnya nempel, walaupun berak juga nempel, tidur juga nempel? Tidak kan? Maksudnya kebanyakan keadaannya selalu apa? Ya, tongkat itu di pundaknya. Walaupun kadang-kadang tongkatnya tidak di pundaknya. Sama juga dengan burung ini, wahai imam. Burung ini kebanyakannya ngoceh, walaupun juga kadang gak ngoceh, karena dia juga butuh makan, butuh minum. Imam Malik sebagai sang guru menerima penjelasan dari sang murid ketika sang murid menyampaikan dalil dan itu benar. Pelajaran berharga bagi kita bahwa seorang guru terkadang mengucapkan terima kasih kepada muridnya, yang terkadang sang murid memberikan pengetahuan yang terkadang gurunya tidak tahu. Yang namanya ilmu itu tidak dimonopoli oleh siapapun. Bisa jadi seorang guru dia tidak tahu, muridnya tahu. Saling tukar pengalaman. Ini yang ada di zaman dahulu. Tidak gengsi, saya guru, kamu murid. Tidak. Diskusi yang renyah, diskusi yang apa? Enak antara sang guru dan murid. Ini memberi pelajaran berharga pada kita. Bahendaklah dalam permasalahan-permasalahan ilmiah, seorang itu tunduk kepada dalil. Walaupun dia seorang guru, walaupun dia seorang syekh, walaupun dia ilmunya sudah luas, kalau memang dia keliru, dia siap untuk kembali kepada ya pendapat yang benar. Ini juga salah satu contoh bagaimana Imam Malik mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik terkenal seorang yang hati-hati kalau ngeriwayatkan. Dan hati-hati pula kalau memberi penilaian kepada para perawi itu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ini dicek. Jadi tidak semua yang ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi kemudian itu benar. Dicek dulu siapa mau beritanya. Dicek kehidupannya seperti apa. Jadi suatu hadis dikatakan kuat itu setelah melalui penyaringan yang ketat oleh para pakar hadis. Imam Malik salah satunya. Beliau Imam Malik ini tidak asal comot. Tidak asal ada hadis kemudian diambil, tidak. Beliau seorang yang bisa memilah dan memilih. Karena ada sebagian ulama memiliki julukan Hatibul Lailin. Seperti orang yang repek di malam hari, orang yang nyari kayu di malam hari. Orang kalau nyari kayu bakar di malam hari, apapun masuk rombong, ya. Ular juga masuk karena dia enggak ngerti, yang penting dia pegang ada item-item, dikira kayu masuk ke rombong. Artinya ada ulama yang itu asal comot. Imam Malik tidak seperti itu. Mendengar satu berita, cek. Maksudnya berita yang terkait dengan masalah syariat. Cek kebenarannya. Sumber pemberitaan itu dari mana? Ini penting sekali. Kita ini hidup di zaman yang berita itu, berita-berita bohong itu menebar begitu cepatnya. Dengan sarana, ya, fasilitas yang serba canggih, berita-berita bohong itu begitu cepatnya menebar. Zaman dulu, berita yang terkait dengan masalah agama itu semuanya melalui penyaringan para ulama. Karena tidak semua berita itu benar. Sehingga umat ini terjaga agamanya. Jangan sampai umat ini ngamalkan sesuatu ternyata tidak ada landasannya atau landasannya tidak kuat. Contoh yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, adanya keyakinan kalau orang haji itu harus sholat di Madinah 40 sholat yang disilakan sholat arba'in. Padahal sholat arba'in itu hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya dhaif lemah. Yang sahih atau yang kuat adalah seorang sholat selama 40 hari tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Orang yang seperti ini terbebas dari sifat kemunafikan. Sholat 40 hari di masjid manapun selalu dapat selalu mendapat takbiratul ihram dengan imam 40 hari terus berturut-turut. Orang seperti ini terbebas dari sifat kemunafikan. Orang memahaminya sholat arba'in itu sholat 8 hari di Madinah, 8 kali 5 sholat berapa? 40. Karena keyakinan seperti ini yang keliru, terkadang orang yang sakit diseret-seret. Orang yang sedang letih banget harus istirahat diseret-seret, khawatir hajinya tidak sempurna. Ini keliru. Ya. Enggak ada kaitannya haji dengan Madinah. Orang haji enggak ke Madinah enggak apa-apa. Tapi kalau ke Madinah alhamdulillah. Adapun hadis yang mengatakan man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji lalu dia tidak mengunjungi saya di Madinah, berarti dia telah benci dengan saya. Hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada asal usulnya. Imam Malik rahimahullah, beliau punya prinsip, seorang kalau dia itu menceritakan semua berita yang sampai kepada dia, orang ini adalah orang pendusta. Pokoknya kalau ada berita masuk pada kita, kemudian kita ikut ceritakan, kita tergolong orang yang ikut menebarkan kedustaan. Kenapa? Tidak semua berita itu benar. Yang diinginkan Imam Malik, kalau berita masuk, tolong disaring. Jangan asal, ya, seperti tong sampah, semua apa sampah masuk. Butuh adanya, ya, penyaringan. Yang beliau inginkan seperti itu. Dan sebenarnya prinsip seperti ini prinsip yang bagus. Supaya telinga kita itu enggak terlalu dibebani dengan berita-berita yang tidak valid. Hati kita tidak dirasuki oleh berita-berita yang justru malah mengganggu. Jadi Imam Malik punya prinsip, orang yang menerima seluruh berita, kemudian setelah itu dia menceritakan seluruh berita yang sampai kepada dia, ini orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Karena yang namanya berita itu kan ada dua macam, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar pun kadang ditambah-tambahi, butuh di ada klarifikasi. Seperti ini pakar hadis, tidak gegabah dalam mendengarkan berita. Karena terkait dengan masalah syariat, terkait dengan masalah orang, terkait dengan kehormatan manusia, ini enggak sembarangan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Malik yang sedemikian rupa ilmunya, pengetahuannya, beliau ketika umur masih belasan tahun itu sudah dimintai fatwa. Berarti luar biasa, dari mudanya memang sudah terlihat seorang yang cerdas, seorang yang punya bakat menjadi imam panutan umat. Biasanya orang itu terlihat bakatnya itu dari kecil. Ini orang bakatnya nanti sebenarnya ini. Kita hanya memprediksi saja. Lihat dari apa? Cara bicaranya, gerakannya, ini orang cerdas. Ini orang yang keahliannya ini yang bisa dibaca. Imam Malik dari kecil sudah bisa kebaca. Walaupun beliau ilmunya sangat mendalam, beliau tidak gegabah. Kalau ada orang bertanya, beliau periksa dulu pertanyaannya. Kalau bisa dijawab, beliau menjawab. Kalau tidak bisa jawab, beliau mengatakan Allahu a'lam, saya enggak ngerti. Lu orang alim kok ditanya enggak ngerti? Apa enggak jatuh pamornya, enggak jatuh kewibawaannya. Jawabannya, justru inilah orang yang alim. Orang kalau ditanya selalu jawab ini orang gila. Kenapa? Tidak semua pertanyaan ya seorang bisa menjawabnya. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Orang yang dia ketika ditanya oleh siapapun mesti dia menjawab, pasti dia akan ada sesuatu yang dia hanya nutup-nutupi kebodohannya supaya enggak dianggap bodoh, sehingga dia jawab walaupun apa ngawur, urusan keri. Ada orang punya prinsip seperti itu. Imam Malik sangat membenci yang seperti ini. Imam Malik mengajarkan kepada kita, jangan kita itu merasa malu kalau ditanya tentang sesuatu dari ilmu yang kita tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Biar orang mengatakan kita, mengatakan kepada kita, nah kok orang alim ditanya kok gak ngerti, gak urusan. Ridho Allah yang kita cari, bukan ridhonya manusia. Jangan sampai kita ingin menyenangkan orang sementara Allah benci kepada kita. Kalau ridho Allah yang kita cari, walaupun orang tadinya benci, Allah akan gerakkan hati orang untuk mencintainya. Tapi kalau ridhonya manusia yang kita cari, ya, padahal Allah murka, Allah akan gerakkan hatinya orang untuk murka kepada kita. Bagaimana kita malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Malaikat saja gak malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu dari barang-barangnya di muka bumi ini. Malaikat gak ngerti sebagiannya. Ketika Allah SWT mengatakan kepada malaikat, sebutkan nama barang-barang ini wahai malaikat kalau kalian tahu. Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami gak ngerti kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kalau malaikat saja tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu, apa kita yang bodoh seperti ini? Ya, malu untuk mengatakan tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu. Seperti ini diantara sifat Imam Malik. Datang seorang utusan dari daerah barat, datang ke Madinah. Ya, datang ke Madinah membawa sekian banyak pertanyaan. Setelah dikemukakan pertanyaan, yang dijawab hanya beberapa pertanyaan. Orang tadi bingung. Ini Imam Malik yang imam atau Malik yang lain? Jangan saya salah alamat. Dia pun bertanya, anta Malik, kamu ini Malik? Kata Imam Malik, ya saya ini Malik namanya, Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Kata Malik, Imam kota Madinah. Kata orang itu, loh, kalau memang kamu Imam Malik, kenapa dari pertanyaan sebanyak ini cuma hanya segini yang dijawab? Imam Malik mengatakan, akhbir man waro'ak anna malikan su'ila faqala la adri. Tolong kasih tahu orang-orang yang ngutus kamu bahwa Malik ditanya, kemudian jawabannya tidak tahu. Prinsip yang bagus. Bukan nutup-nutup ilmu. Kalau memang ngerti dijawab, kalau gak ngerti ya katakan gak ngerti. Karena orang yang paling kendel, paling berani berfatwa, berarti orang yang paling berani masuk dalam jahanam. Ini urusannya agama. Kalau dokter saja tidak sembarangan dia, seorang yang belajar medis tidak semudah dia, ya, membuka praktek, pemerintah biasanya meminta mana surat izinnya, izin prakteknya, kan gitu. Ini terkait dengan keselamatan badan manusia. Apalagi yang terkait masalah agama. Kalau agama ini diserahkan kepada orang yang ya, ngawur, kacau sudah. Ada orang pinter, ada orang keminter. Ada orang berani, ada orang nekat. Yang kedua ini yang bahaya, nekat. Dia gak ngerti tapi nekat. Dia gak tahu tapi keminter, ini yang bahaya. Ini akan merusak agama manusia. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah, seperti ulama-ulama yang lainnya, diuji oleh Allah dengan ujian. Dan masing-masing orang ujiannya beda-beda. Kalau tadi masalah harta, Imam Malik orang kecukupan. Masalah kesohoran, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Ya, masalah ilmu, dia imam kota Madinah. Tapi ternyata diuji oleh Allah dengan penguasa yang dolim. Imam Malik sempat dicambuk sampai retak tangannya atau putus, ya, bagian tangannya, ketika beliau berfatwa orang yang mencerai istrinya dalam keadaan dipaksa tidak sah. Contoh, kalau ada seorang mengatakan, kamu cerai istri kamu, kalau kamu tidak mencerai, kamu saya pukul. Kemudian orang itu mencerai, ya sudah hari ini saya cerai istri saya, sah gak cerai tadi? Ulama mengatakan tidak sah. Karena perceraiannya tidak atas dasar keinginan sendiri. Perceraiannya karena di paksa yang kalau dia tidak mencerai akan dipukul, akan dicelurit. Imam Malik benar sudah fatwanya. Bahwa orang kalau mencerai istrinya dalam keadaan dipaksa, perceraiannya tidak sah. Kalau perceraiannya tidak sah, artinya pernikahan masih utuh. Tidak jatuh cerai. Benar kan? Tapi seperti itulah resiko dari orang menyuarakan al-haq. Kalau Anda ingin mencari agar seluruh orang senang semuanya kepada Anda, ini adalah cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Kamu mau jadi orang baik, ada yang senang, ada yang tidak senang. Kamu menjadi orang yang jelek, ada yang senang, ada yang tidak senang. Seperti itu sudah dunia. Manusia terbelah menjadi dua apa? Kelompok. Imam Malik sudah berkata, berfatwa sesuai dengan dalil, bahwa orang yang mencerai istrinya dalam keadaan dipaksa, perceraiannya tidak sah. Berarti pernikahannya masih utuh. Ini kan benar. Tapi ternyata fatwa ini tidak menyenangkan penguasa waktu itu. Ditangkaplah Imam Malik, dicambuk. Imam Malik tidak berontak. Imam Malik, ya sudah, ya sabar saja menghadapi kedzaliman. Karena memberontak pada penguasa bukan perkara yang baik. Sabar, itu yang dicontohkan Imam Malik. Orang yang kayak ginilah yang namanya terus terangkat. Ya. Di saat ada orang menghinakannya, justru di sini adalah dia akan naik kelas. Dia akan apa? Terangkat ya kedudukannya. Imam Malik diuji oleh Allah seperti para ulama yang lainnya. Diuji dengan penguasa yang dolim. Ya. Tapi Imam Malik tidaklah memberontak, tidaklah memprovokasi pengikutnya untuk menggulingkan kekuasaan, tidak. Karena yang seperti ini justru akan menimbulkan madarat. ibarat orang kencing ceboknya pakai air peceren. Orang kencing ceboknya pakai air comberan, apa bersih? Malah belepotan. Ya, kalau memang ya seorang menghadapi kedzaliman penguasa, sudah sabar saja. Banyak-banyak istighfar. Jangan sampai ada dendam dalam hati ini. Allah akan ganti. Penguasa kayak gitu, Allah akan ya beri pepadang pada hati orang ini. Semuanya kelewat. Ibarat hidup itu kayak angin yang berlalu. Sabar hanya sesaat saja. Akan datang saatnya orang dimuliakan. Setelah dia capek, setelah dia ya diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Imam Ahmad pernah ditanya, kenapa sih Imam Malik ya beliau sampai dipukul tangannya? Siapa yang mukul? Kata Imam Ahmad, darabahu ba'dul wulati. La adri man huwa. Innama darabahu fi talaqil mukrah. Wa kana la yujizuhu. Fadarabahu lidzalik. Kata Imam Ahmad, dia dipukul ya, oleh sebagian penguasa. Saya tidak tahu kata Imam Ahmad siapa dia. Yang jelas beliau dipukul gara-gara memiliki pendapat orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan dia dipaksa tidak sah cerainya. Ternyata fatwa ini tidak menyenangkan penguasa. Dia pun dipukul. Beliau bersabar dan dengan kesabaran ini beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita skor sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.